تفضل أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إتباع الجيوش الإسلامية على الحرب المعتلة والجهمية. قول القاضي لا ذيك القاضي المشافي محمد بن إدريس. بعله مباشرة 240 ذكر قول الإمام أحمد. ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي. ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه. قال الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال حدثنا أبو الصعيب وأبو ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال القول في سنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذي رأيتهم الذين أهل الحديث الذين أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على أرسه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية، berkata Imam Al-Qayyim dalam kitabnya الجيوش الإسلامية اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية ذكر قول الإمام محمد ابن إدريس الشافعي قدس الله روحه. Perkataan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah qaddasallahu ruhah, semoga Allah mensucikan ruhnya. Setelah Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, Malik dan murid-muridnya, sekarang Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang Allah Jalla wa'ala. Di manakah Allah Jalla fi'ula? Ya, kebanyakan pengikut daripada Imam Syafi'i, dari para ulama-ulama ta'khirin, bermadhab Asy'ariyah, ta'wil. Tapi inilah madhab imam mereka, Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Ibnul Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi dengan sanadnya dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dia berkata al-qawlu fi sunnati allati ana 'alayha, adapun pendapatku tentang jalan yang di atasnya aku berada, wa ra'aitu ashabana 'alayha, dan begitu pula yang kulihat sahabat-sahabat kami di atas jalan ini, ahlul hadithi, merekalah ulama-ulama hadis, alladhina ra'aituhum wa akhadtu 'anhum, yang aku berjumpa melihat mereka dan mengambil dari mereka ilmu, ya, misalnya Sufyan, seperti Sufyan, ya, Ibnu Uyainah, Malik dan lain-lainnya. Al-iqraru bisyahadati an la ilaha illallah, yaitu mengakui, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa anna Allah ta'ala ala arshihi fi samaihi, dan meyakini bahwasanya Allah di atas arasnya, di atas langitnya. Ini perkataan Syafi'i, bahwasanya Allah di atas arasnya, di atas langitnya, yaqrubu min khalqihi kaifa syaa, dia mendekat kepada hambanya sebagaimana dia kehendaki. Wa anna Allah ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa, dan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sebagaimana dia kehendaki. Inilah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengaku bermazhab Syafi'i, maka hendaklah mengikuti mazhab beliau dalam bab akidah. Jangan hanya mengambil fikihnya belaka. Fikihnya mazhabnya Syafi'i, akidahnya mazhabnya Asy'ari, Maturidi. Mengapa tak diambil semua daripada Syafi'i rahimahullah? Kalau mereka mengambil mazhab Syafi'i dalam bab fikih, sementara mereka tidak mengambil mazhab Syafi'i dalam bab akidah, seolah-olah Imam Syafi'i akidahnya tak sama dengan akidah mereka. Atau kata lain, seolah-olah Imam Syafi'i tak layak diambil daripadanya akidah. Berarti konsekuensi Imam Syafi'i menyimpang daripada akidah yang mereka pahami itu benar. Itu konsekuensinya. Ya. Dari zaman ke zaman, kebanyakan yang menjadi ahlu ta'wil daripada ulama-ulama Syafi'iyah yang menyelisih imam mereka dalam bab akidah. Ya. Banyak sekali tokoh-tokoh Syafi'iyah tapi menyelisih imam mereka dalam bab akidah. As-Subki rahimahullah. Ya, dan tokoh-tokohnya Ar-Razi, Al-Ghazali, ya, Al-Baqilani, macam-macam. Al-Juwayni, menyelisih imam mereka dalam akidah, dan inilah akidah Syafi'i rahimahullah. Allah di atas langit, di atas arasnya, di atas langitnya, dan dia bisa mendekat kepada hambanya bagaimana dia kehendaki, dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana dia kehendaki. Inilah akidah Syafi'i rahimahullah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Abdul Rahman haddatsana Yunus ibn Abdul A'la qala sami'tu Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yaqul وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن بها فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدل. أسبك. Qala Abdul Rahman, berkata Abdul Rahman dengan sanadnya, ya, dari Abu Abdullah kunyahnya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i, dia berkata ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia mengimani sifat Allah tersebut, faqal Syafi'i menjawab, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Ja'biha kitabuhu, sifat-sifat tersebut dijelaskan dalam kitabnya. Wa akhbara biha nabiyyuhu, dan nabi telah menjelaskan pula, memberitakan pula ummatahu kepada umatnya tentang nama-nama dan sifat-sifat tersebut. La yasa'u ahadan min khalqillah. Tidaklah boleh seorang pun daripada makhluk ciptaan Allah manusia, qamat alaihil hujjah, ya, yang telah tegak sampai kepadanya hujjah, radduha, menolak nama-nama dan sifat tersebut. Ternyata Asy'ariyah menolak sebagian besar daripada sifat-sifat tersebut, hanya menetapkan 7 sifat saja bagi Allah, atau 12 sifat saja, atau 20 sifat saja. Selainnya mereka tolak. Sementara Syafi'i mengatakan tak boleh seorang pun menolak sifat Allah yang dia jelaskan dalam kitabnya, diberitahukan nabinya dalam sunnahnya, tidak boleh ditolak. Mereka menolak Allah bersemayam, mereka menolak Allah memiliki wajah, mereka menolak Allah turun sepertiga malam, mereka menolak Allah datang di hari kiamat, mereka menolak Allah dilihat nanti di hari kiamat, dan banyak. Padahal tak boleh menolak Quran, tak boleh menolak sunnah. Ya, mereka lisannya mengatakan kami tidak menolak sunnah, tidak menolak Quran, tapi yang kami tolak adalah maknanya. Ya, bukan itu maunya Allah dan bukan itu maunya Rasulullah. Subhanallah. Berarti mereka menganggap Allah dan Rasulnya tak fasih berbicara, tak tahu bagaimana berkata-kata. Berarti mereka menganggap Allah dan Rasulnya menyesatkan hamba-hambanya, menyesatkan umatnya. Itu konsekuensinya. Berarti konsekuensinya mengapa Allah dia tak terjelaskan jika ini mendatangkan bahaya kekufuran menurut mereka, bahaya tasbih menyerupakan makhluk ini berbahaya, mengapa tak Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya? bukanlah bersemayam, tapi maksud saya adalah menguasai. Bukanlah tangan, tapi maksud saya adalah kekuasaan. Kenapa Allah enggak jelaskan? Kenapa Nabi tak jelaskan? Kenapa para sahabat tak jelaskan? Para tabi'in, para imam yang empat, mereka semua menerima apa yang Allah tentukan. Mereka menerima apa yang diberitakan Rasulnya. Ya, sementara datang orang-orang setelah mereka menolak apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Dengan alasan ini bahaya, itu bahaya. Ya, kalau dikatakan Allah datang berarti dia berjisim. Konsekuensi jisim dia akan pindah-pindah, itu berarti makhluk. Allah mustahil seperti makhluk, tak mungkin Allah datang di hari kiamat. Jadi apanya yang datang? Yang datang adalah perintahnya. Subhanallah. Begitulah cara mereka membelok-belokkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, amrullah. Jika itu sifat, maka dia adalah berkekalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluk dimasukkan dengan perintah tersebut, bagaimana makhluk yang menyidang manusia, makhluk yang menyidang hamba? Sementara Allah mengatakan alaisallahu bihakamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik pemutus perkara antara manusia? Jadi kata beliau, "Li'anna al-Qur'ana nazala biha." Tak boleh seorang pun menolak sifat-sifat tersebut karena Quran telah turun menjelaskan sifat-sifat tersebut, wasahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qaulu biha. Terdapat keterangan yang sahih dari Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan demikian. Fima rawa anhu al-adl, dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, bukan perawi pendusta. Naam. Fa in khalafa dhalik ba'da thubuti al-hujjati alayhi fa huwa kafir. Naam. Fa in khalafa dhalika ba'da thubuti al-hujjah alayhi fa huwa kafir. Barang siapa yang masih menolak sifat Allah setelah datang kepadanya hujjah, dalil, penjelasan, keterangan, ijma' para sahabat, tetap dia ngeyel, tidak menerima, fahuwa kafir. Dia kafir karena menolak Quran dan menolak sunnah, menolak berita daripada Allah, menolak berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir. Naam. فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. Kalau mereka menolak sifat-sifat Allah ini karena belum sampai kepada mereka hujjah, belum sampai kepada mereka dalil, mereka menolak karena kejahilan mereka, tentu diberikan uzur, tak dikafirkan. Karena di antara syarat takfir harus dengan ilmu. Orang yang karena kejahilan tak dikafirkan. Naam. Karena ilmu dalik la yudraku bil aqli wala biriwayati wal fikri. La yudraku bil aqli wala biriwayati wal fikri. Biriwayati wal fikri. Naam. Karena ilmu dalik, karena ilmu tentang sifat-sifat Allah, la yudraku bil aql. Tak akan dapat dicerna dengan akal. Tak sanggup akal ke sana. Jangankan mencerna zat Allah Jalla wa'ala, hakikat sifat-sifatnya, kefiat sifat-sifatnya, yang ada dengannya pun dia tak tahu, ruh yang bersamanya tak tahu. Ya, la yudraku bil aqli wala bil rawiyyati wal fikri, tak dapat dicerna dengan ar-ruwiyah, maknanya adalah berpikir, ya, at-tafakkur bil rawiyyati wal fikri, tak dapat dengan dipikir-pikirkan, tak dapat dengan dibayang-bayangkan. Ya, bagaimana kau bayangkan ruhmu? Ruhmu saja tak terbayangkan. Bagaimana kau membayangkan sifat-sifat Allah? Bagaimana dia turun? Akhirnya kau tolak, tak mungkin dia turun. Bagaimana dia bersemayam? Akhirnya kau tolak, tak mungkin dia bersemayam. Naam. Wala nukaffiru bil jahli biha ahadan illa ba'da intihail khabari ilahi biha. Dan kita tidak akan mengkafirkan orang-orang yang jahil dalam perkara ini. Ya. Kecuali setelah datang kepadanya informasi, hujjah, keterangan, dalil. Naam. Wa nisbitu hadhihi sifati wa nanfi anha at-tashbih. Ini adalah kata Syafi'i. Kita menetapkan wa nisbitu hadhihi sifat, semua sifat yang Allah terangkan, semua sifat yang Rasul terangkan, kita terima, kita tetapkan. Wa nanfi anha at-tashbih, tapi kita menolak sifat tersebut sama atau mirip dengan sifat makhluk. Kita tetapkan, dia datang, tak sama dengan datang makhluk. Dia turun, tak sama dengan turunnya makhluk. Dia memiliki wajah, tak sama dengan wajahnya makhluk. Ya, begitulah seterusnya. Kita tetapkan, tapi tidak kita katakan mirip atau serupa dengan makhluk. Selamat. Tidak ada mazhab yang paling mudah dicerna sesuai dengan fitrah manusia sebagaimana mazhab salaf, mazhab nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mazhab imam empat dalam memahami sifat-sifat Allah. Tak ada yang semudah itu. Ahlul kalam berat memahaminya, berputar-putar antara mereka pun tak sepakat. Antara mereka pun berselisih tentang menyifati Allah Jalla wa'ala. Ya, adapun ahlu sunnah begitu mudah mencernanya. Orang awam pun mudah mencernanya. Anak-anak pun dapat mencernanya. Tak payah-payah. Apa yang Allah katakan kita terima dengan meyakini tak akan mungkin sama dengan sifat makhluk. Apakah Allah nanti di hari kiamat datang? Iya, mengapa tidak? Kalau datang berarti pindah-pindah tempat. Nah, itu di otakmu. Allah tak sama dengan apa dalam akal pikiranmu. Ya. Kalau datang berarti Allah itu jauhar, arad, jisim, dan konsekuensi jisim itu adalah makhluk. Ini kerja mereka. Naam. Kama nafat tashbihah an nafsih. Faqan, laysa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah juga menafikan dari dirinya keserupaan dengan makhluk, tapi dia menetapkan dia punya sifat. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang sama dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini dia menetapkan sifat Maha mendengar, sifat Maha melihat. Dan dia menolak ada kesamaan, kemiripan antara sifatnya dan sifat makhluk. Maka pendengarannya tak mungkin sama dengan pendengaran makhluk, dan penglihatannya tak sama dengan penglihatan makhluk. Tapi dia melihat dan mendengar. Ahlul kalam menolak Allah memiliki sifat. Sebagaimana Jahmiyah, Mu'tazilah, dan sebagian daripada ahlul kalam. Asyariyah dan Maturidiyah. Naam. Wassaha an Syafi'i annahu qal, khilafatu Abi Bakr as-Siddiqi radhiyallahu anhu haqqun. Faqadahu Allah fi sama'ihi. Jama' alaiha quluba ibadih. ومعلوم أن المقضي أن المقضية أن المقضية في الأرض والقضاء فعله سبحانه وتعالى المتضمن المتضمن المتضمن لمشيئته وقدرته. وصح عن الشافعي أنه قال. Dan terdapat riwayat yang sahih dari Syafi'i, dia berkata khilafatu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu haq, kekhalifahan yang pernah dipimpin oleh Bakar Siddiq setelah wafatnya Rasulullah adalah kekhalifahan yang benar, yang hak. Tak boleh dustakan. Sebagaimana kaum Syiah mendustakan kekhalifahan tiga khalifah sebelum Ali. Mereka mendustakan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Al-Sunnah menetapkan bahwasanya mereka benar-benar khalifah yang terbimbing, yang terpetunjuk. Qadahallahu fi sama'i, ketetapan khalifah Abu Bakar diangkat sebagai khalifah telah merupakan ketetapan Allah di langitnya. Fi sama'i, Allah menetapkan di langitnya, menunjukkan Allah di atas. Yang menetapkan ketentuan Abu Bakar menjadi khalifah adalah Allah. Di langit sana menentukannya. Wa jama'a 'alaiha quluba ibadihi, Allah pun telah mengumpulkan hati-hati hamba untuk memilih dia sebagai khalifah. Wa ma'lumun anna al-maqdiyya fil ard, kita ketahui yang telah diputuskan itu di bumi. Ya, wal qada fi'lu subhanah, adapun keputusan tersebut datangnya daripada Allah, itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mutadammin li masyiatihi wa qudratihi, perbuatan yang mencakup padanya kehendaknya, kekuasaannya. Ya, yang ditetapkan di bumi, ketentuan takdir Allah itu makhluk. Yang menetapkannya adalah Allah dengan sifat, dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar terpilih dari ketetapan takdir Allah di langit sana. Naam. Waqala fi khutbati risalatih, alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsuh, wasafa bihi nafsuh. Alladhi huwa kama wasafa bihi nafsahu. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsuhu wa faqa ma yasifu bi khalquhu. Ya, dalam khutbah ya yang diucapkan dalam kitabnya Risalah, alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsuhu. Segala puji bagi Allah yang telah menyifati dirinya dengan apa-apa yang dia sifati. Wa faqa ma yasifu bi khalquhu, di atas daripada apa-apa yang disifati makhluknya tentang dirinya. Allah lah yang paling sempurna menyifati dirinya. Adapun makhluk terbatas hanya dengan apa-apa yang mereka dapatkan daripada kitabullah dan sunnatul rasulillah. Dan itu pun tak sempurna. Tentang nama-nama sifat Allah, hanya Allah mengetahuinya dengan sempurna dan utuh. Dan tidak dia beritahukan semua nama-namanya kepada makhluk-makhluknya. Nah. Faja'ala sifatihi subhanahu innama tatalaqqa bisam'ih. Ya, maka Syafi'i menjadikan sifat-sifat Allah itu hanya dapat ditetapkan dengan as-sama, dengan dalil yang kita dengar daripada Quran dan Sunnah. Tidak bisa dengan prasangka, dengan akal pikiran manusia. Tak bisa kita menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya dengan perkiraan, prasangka. Tapi harus dengan dalil yang Allah telah tetapkan. Nah. وقال يونس ابن عبد الأعلى قال لي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة والإجماع أكبر من الخبر الفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره فهو أولاها أولاها به. Berkata Yunus bin Abdul A'la berkata kepada Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu anhu, al-aslu Qur'anun wa sunnah. Asal dalam mengimani Allah, nama-namanya, sifatnya adalah apa yang terdapat dalam Qur'an dan sunnah. Fa in lam yakun faqiyasun 'alayhima. Ya, asal dalam agama Islam ini adalah Qur'an dan sunnah. Jika tak terdapat padanya Quran dan Sunnah, maka hendaklah menempuh jalan qiyas. Ya, mengkiaskan dengan apa-apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Qiyas, analogi. Contohnya di zaman Nabi tak ada zakat itu dalam bentuk beras, karena di zaman Nabi tak ada beras. Dikiaskanlah dengan apa yang terdapat dalam Sunnah. Kata para sahabat, bahwasanya zakat itu berkaitan dengan makan pokok. Ya, farad Rasulullah zakat al-fitri bur sa'an min syair, sa'an min bur, sa'an min aqid, sa'an min zabib, sa'an min tamr. Nabi menetapkan zakat fitrah di masa beliau satu sa', baik daripada gandum merah, gandum yang biasa, daripada kurma yang dikeringkan, daripada anggur yang dikeringkan, susu yang dikeringkan. Dan ini semua adalah bahan makanan pokok mereka pada saat itu. Semuanya bisa ditimbang, semuanya bisa disukat, bisa disimpan lama. Maka digaskanlah beras ke sana. Inilah namanya qiyas. Di zaman Nabi tak ada yang namanya narkoba dalam bentuk ekstasi, putau, pil setan, pil iblis. Tak ada semuanya. Dikiaskan kepada apa di tempat Nabi, kullu muskirin khamun, setiap memabukkan dianggap ya kullu muskir, setiap memabukkan khamran dianggap khamar. Ya, ma askara qaliluhu fa katsiruhu haram. Yang memabukkan sedikit maka yang banyaknya tentunya semuanya haram. Ya, ini adalah ketetapan-ketetapan yang dikiaskan dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka segala macam bentuk narkoba itu haram. Walaupun nama-namanya tak ada dalam Quran dan Sunnah, karena berkembang sebagaimana berkembang zaman, tapi ada kesamaannya. Kesamaannya adalah merusak akal. Kesamaannya adalah membuat manusia hilang fungsi akal sehatnya. Inilah namanya qiyas. Kalau tak terdapat dalam Quran dan Sunnah, maka jalan yang berikutnya adalah menempuh jalan qiyas. Menganalogikan apa yang terdapat di masa sekarang dengan apa-apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, karena ada kesamaannya. Naam. Wa idza tasala al-hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika ada riwayat yang menyambung sampai ke Rasulullah, tidak terputus jalurnya. wa sahal isnadu minhu, dan sanadnya itu benar, perawi-perawinya terpercaya, fahuwa sunnatun, maka dia adalah merupakan sunnah yang harus diikuti. Kemudian berikutnya adalah wali ijma', ya, Quran sudah, ini asalnya. Jika tak terdapat dalam Quran dan Sunnah, coba cari kias. Tak, ya. Kemudian kalau tidak kias, coba lihat ijma, kesepakatan kaum muslimin. Punya ijma, konsensus, kesepakatan kaum muslimin tentang satu perkara. Ya, contohnya pada masa Uthman, Uthman membakar semua mushaf yang ada pada sahabat, semua ditarik. Kemudian mushaf yang dituliskan pada masa Abu Bakar Siddiq itu yang ditulis kembali, terus ulang, diperbanyak, dikirim ke kota-kota. Perbuatan Uthman membakar semua mushaf yang ditulis masing-masing sahabat, ini ijma, kesepakatan mereka supaya tak terjadi lagi perselisihan dalam baca Quran. Inilah contoh ijma. Wal ijma'u akbaru minal khabar al-fardi, tentu lebih utama dibandingkan daripada al-khabar al-fard, daripada hadis yang jalur perawinya hanya satu setiap tingkatan. Ya, jika ada ijma bertentangan dengan khabar yang sifatnya adalah khabar yang al-fardu satu jalur, diutamakan ijma. Wal hadithu ala zahirihi, dan kita harus memahami hadis sebagaimana yang zahir. Hukum asal dalam perkataan, kita mendengar sesuatu, kita hukumi dengan apa yang zahir, yang tampak. Kalau orang bilang singa, maka kita bilang singa, binatang buas. Ya. Kalau zahirihi, aku lihat ya ada singa di hutan. Jelas singa, jangan dibelok-belokkan. Kalau zahirnya, kecuali ada indikator yang menggiring makna yang zahir kepada makna lain. Kulihat singa berapi-api berbicara di podium penuh keberanian. Jelas ini maksudnya bahasa kiasan tentang orang yang berani. Ya. Demikian juga dalam hadis. Hadis kita terima apa yang zahir. Nabi mengatakan qadam fayadha'u al-jabbaru qadamahu. Maka Allah meletakkan kakinya di atas neraka jahannam. Maka berguncanglah neraka seketika berkata, qattu qat, cukup-cukup. Kita katakan kaki. Allah punya kaki, iya. Kenapa? Nabi mengatakan. Dan Nabi tak mungkin berdusta. Berarti Allah seperti kita. Tidak, laisa kamitslihi syai'un. Tak akan mungkin sama dengan kau. Kaki makhluk pun tak sama. Kaki meja dengan kakimu berbeda, walaupun sama-sama kaki namanya. Mengapa kau tolak? Tak mungkin Allah punya kaki. Berarti konsekuensinya dia seperti makhluk. Otakmu yang mengatakan demikian. Allah yang mengatakan demikian. Nabi yang mengatakan demikian. Ya, Allah punya betis. Ya, siapa mengatakan nabinya? Siapa lagi? Allah sendiri. Kau beriman dengannya? Mengapa tidak? Aku kafir dengan Quran? Tak mungkin. Kafir dengan sunnah? Tak mungkin. Dalam hadis yang panjang kita jelaskan dalam Sahih Bukhari, setiap umat digiring bersama Tuhannya, tinggallah kaum mukminun. Setelah semua umat digiring masuk neraka, tinggallah orang-orang beriman. Kata Allah kepada mereka, siapa akan tunggu? Mereka mengatakan, kami menunggu Tuhan kami. Ya, kami menunggu dan janji kami di sini akan bertemu Tuhan kami. Apa tandanya? Kata mereka, ada tandanya. Maka Allah menyingkap betisnya. Sujudlah setiap orang mukmin kepada Allah. Dan ada pun orang-orang munafik ketika mau sujud jatuh tersungkur. Ini dalam hadis, dalam Sahih Bukhari, dia perkuat dalam Quran, yauma yukshafu an saqin, pada hari, ingatlah pada hari disingkap betis, wa yud'auna ila sujud, mereka dipanggil sujud, fala yastati'un, mereka tidak mampu. Siapa? Kaum munafikin. Ya, jadi kau percaya? Mengapa aku tak percaya? Berarti sama dengan makhluk? Tidak, tak akan mungkin sama. Zatnya beda, pasti sifatnya beda. Kau percaya enggak Allah mendengar, melihat? Iya, percaya. Ya. Kenapa tak kau katakan nanti seperti makhluk? Makhluk juga mendengar dan melihat. Dia akan berkata, berbedalah mendengar Allah, melihat Allah dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya makhluk, katakan pula, berbedalah betis Allah dengan betis makhluk. Kaki Allah dengan kaki makhluk. Apa payahnya? Ya. Wa idza ihtamala al-ma'ani fa ma ashbah minha zahiruhu fa huwa aula bihi. Andai kata satu kalimat mencakup dua tiga konotasi makna, dipilihlah mana yang paling dekat dengan zahirnya. Ya. Kulihat di kebun binatang singa, zahirnya ini perkataan menunjukkan kepada singa yang merupakan hewan binatang buas, tempatnya di kebun binatang. Tapi kalau kau katakan kulihat singa di Sabirun Najah berapi-rapi berpidato di atas mimbar, tak akan mungkin singa yang makhluk binatang tersebut yang berpidato di atas mimbar. Ini mungkin maksudnya adalah penjelasan tentang orang yang berani. Ini bahasa kiasan. Apa dia katakan orang? Ini singa podium nih. Singa podium. Sampai sekarang melekat. Ya, ini singa podium nih. Singa podium. Apakah maknanya singa binatang? Tidak. Kenapa? Ada indikator kuat yang menggiring ini bukan binatang. Ya, kulihatlah singa tadi di mana? Di taman safari. Jelas. Ya. Sifat-sifat Allah pun demikian. Nah, قال الخطيب في الكفاية أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن جعفر ابن حيان قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى فذكره به. نعم dalam dalil lain juga sebutkan al-Khatib dalam kitabnya al-Kifayة. Ya, dengan sanadnya seperti yang di atas pula. Nعم. ومن كلام الإمام الشافعي أيضا وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن به العبد فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبي صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله تبارك وتعالى قامت عليه الحجة ردها وإنكارها فإن القرآن نزل بها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بها bima rawal adlu anil adli anhu. Dan di antara perkataan Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang seyogianya orang beriman mengimaninya, hamba mengimaninya, dia berkata Allah itu punya nama-nama, punya sifat-sifat yang terdapat dalam kitabnya yang diberitahukan nabinya kepada umatnya. Tak boleh seorang kudrimada manusia yang telah sampai kepadanya hujah menolak hal ini, mengingkarinya, karena Quran yang telah datang menjelaskannya dan telah terdapat keterangan yang sah dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dari orang-orang yang terpercaya. Naam. Fa in khalafa dhalika ba'da thubuti hujjati 'alaihi fa huwa kafir. Naam, andai kata dia masih tetap menolak apa yang Allah jelaskan setelah sampai kepadanya hujjah, apa yang diterangkan nabinya, maka dia bisa menjadi kafir. Nعم. أما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فهو معذور بالجهل. Adapun kalau belum datang kepadanya hujjah, belum datang kepada dalil, dia diberi uzur karena kejahilannya. Nعم. فإن علم الله تعالى لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفقرة والنحو ذلك. Karena yang namanya ilmu Allah tak akan dapat ya diketahui dengan akal secara utuh sempurna, dengan pemikiran dan semacamnya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala akhbara annahu sami'un wa anna lahu yadaini biqauli bal yadahu mabsutatan. Nah, dia mulai menyebutkan, Syafi'i mulai menyebutkan sifat-sifat Allah. Ini Syafi'i menyebutkan sifat-sifat Allah, dan itu pun dia menjadi pada Quran. Dalam bab akidah tak boleh seorang pun manusia menetapkan atas Allah sesuatu tanpa dalil. Siapapun juga tak bisa, harus dengan dalil. Dan tak bisa ada manusia dijadikan rujukan dalam sifat-sifat Allah, ya, kecuali Rasulullah SAW yang datang ilmunya daripada Allah. Syafi'i mengatakan Allah memberitahukan dia mendengar, dan dia memiliki dua tangan. Kata Allah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah membantah kaum Yahudi mengatakan Allah itu kikir. Kata Allah, tidak, bal yadahu, tetapi kedua tangannya mabsutatan, terbentang. Dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Allah yang mengatakan demikian. Syafi'i hanya membenarkan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang berhak mengarang-arang tentang Allah. Hatta Syafi'i pun tak boleh. Dia hanya menetapkan apa yang ada saja. Tidak pula Ahmad, tidak pula Malik, tidak pula sahabat, tak ada yang boleh. Naam. Wa anna lahu yaminan biqauli subhana was samawati matwiyatun bi yaminihi. Matwiyatun was samawati matwiyatun bi yaminihi. Dan Allah menjelaskan dia punya tangan kanan dalam firman-Nya mengatakan dan semua langit dia lipat dengan tangan kanannya. Surah Zumar ayat 67, was-samawati dan semua langit matwiyatun, dia lipat gulung dengan tangan kanannya. Naam. Wa anna lahu wajhan biqauli subhana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Allah menjelaskan dia punya wajah dalam firman-Nya dan berkekalanlah wajah Rabb-mu, dialah pemilik kemuliaan serta keagungan. Naam. Wa anna lahu qadaman biqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yali rabb fiha qadamah, yakni fi jahannam. Dan Allah punya kaki. Siapa yang mengatakan Syafi'i? Tidak. Sebagaimana Nabi yang bersabda, hatta yadha ar-rabbu fiha qadamah, sehingga akhirnya ar-rabb Allah meletakkan kakinya di atas neraka jahannam. Sehingga neraka pun diam, kalau enggak dia terus meminta tambahan dan tambahan. Allah punya kaki? Ya, mengapa tidak? Siapa yang mengatakan? Rasulnya. Dan Rasul tak mungkin berdusta. Naam. Wa anna subhana yadhaku min 'abdihi al-mu'mina biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam lilladhi kutila fi sabilillah 'azza wa jalla annahu laqiya Allah wa huwa yadhaku ilayhi. Dan juga kata Syafi'i, Allah SWT itu memiliki sifat tertawa. Dia tertawa daripada hambanya yang beriman. Dari mana? Dari perkataan Nabi SAW tentang orang yang terbunuh jalan Allah SWT. Ya, akhirnya dia berjumpa Allah SWT dan Allah tertawa kepadanya. Allah tertawa? Ya, siapa bilang? Nabi. Nah, cukup sampai di sini. Masih banyak sifat-sifat Allah akan kita bahas lagi. Ya, alangkah nikmatnya punya Tuhan yang memiliki sifat tertawa terhadap hamba-Nya daripada Tuhan punya sifat merengut. Subhanallah. Ya. Tidak ada kaum yang paling jelek daripada ahlu kalam dalam menyifati Allah Subhanahu wa taala. Jelek sejelek-jeleknya. Kata mereka Allah tak datang, Allah tak tak memiliki wajah, Allah tidak macam-macam. Bagi mereka sesuatu yang tak punya gerak sama sekali lebih utama daripada sesuatu yang bergerak. Mana lebih utama, manusia atau batu? Manusia, logika kita. Mereka sangat anti kalau dikatakan Allah datang hari kiamat berarti dia bergerak. Kalau dia bergerak berarti dia tak beda dengan makhluk. Oleh karena itu Allah SWT tak mungkin bergerak, Allah tak datang. Jadi siapa yang datang? Malaikatnya. Ini adalah kerja mereka. Kenapa? Mereka menganggap Allah itu kalau bergerak dia jauhar, sesuatu yang ada wujud, jisim. Ini sifat makhluk. Berarti Allah itu jazza. Ya, karena itulah tak layak Allah datang. Subhanallah. Akhirnya mereka bahkan melecehkan Allah. Mereka menyamakan Allah dengan al-jamidat, benda-benda mati yang tak bergerak. La ilaha illallah. Kalau kita mengatakan Allah datang, ya datang. Berarti Allah pindah-pindah tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Allah tak butuh tempat. Allah di atas makhluknya selama-lamanya. Allah bukan dalam alam. Dan alam bukan dalam Allah SWT. Bagaimana kalau begitu? Jangan kau tanyakan bagaimana. Dia turun ke langit dunia? Iya, mengapa tidak? Berarti siapa di atas aras? Jangan kau samakan Allah dengan makhluk. Selama-lamanya Allah di atas seluruh makhluknya. Selama-lamanya Allah berpisah daripada makhluknya. Tak mungkin dia menyatu dengan makhluknya. Apalagi di dalam makhluknya tak mungkin. Jadi bagaimana turunnya? Jawabannya? Apa jawabannya? Jangan kau tanya bagaimana. Kau terangkan dulu sifat Allah. Zat Allah akan kuterangkan bagaimana. Tak bisa aku terangkan sifatnya. Jangan kau tanya bagaimananya. Kenapa kau bertanya bagaimana Allah turun? Bagaimana malaikat turun pun kau tak tahu. Subhanallah. Ya. Sebagian makhluk pun tak tahu kita bagaimana turunnya dengan benar. Ya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.